Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, azani wa azzakumullah jami'a. Fa'insya'Allah fi hadihil layla al-mubarakah sanwasil darsana ala kitabi al-adabil mufrad lil-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sanwasil insya'Allah. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddathana Ali ibnu Abi Hashim. Ali bin Abi Hashim ba'afahu ibnu Ma'in. وقال أبو حاتم ما علمته إلا صدوقا ما علمته إلا صدوقا. طيب. قال حدثنا إسماعيل. إسماعيل di sini adalah إسماعيل ابن أبي علية. ماشاء الله. جزاكم خيرًا. اسمه دبل dia. Buat ganti yang tadi dia 100. Ada sogoannya rupanya ini. Nah. Baik, labas. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Nah. Ismail di sini adalah Ismail ibnu Abi Ulayyah. Nama beliau yang panjang nasabnya adalah Ismail bin Ibrahim ibni Miksam. Maulahum. Abu Bishr Al-Basri. Abu Bishr Al-Basri. Thiqatun Hafidhun. Thiqatun Hafidhun. Baik. Qala haddathana Sa'id ibnu Abi Arubah. Sa'id ibnu Abi Arubah asbatu ashabi Qatadah. Asbatu Ashab Qatadah. Beliau ini termasuk murid-muridnya Imam Qatadah yang paling kuat periwayatannya. Nah, keterangan seperti ini jangan dikesampingkan atau diabaikan, akan berguna dan berfaedah ketika kita berhadapan dengan hadis yang di situ nanti ada unsur mukhalafah, perselisihan antara ruwat, ya. Nah, terkait penambahan matan hadis, barakallahu fikum, na'am, atau redaksi hadis. Nah, misal yang satu menambahkan lafaz, yang lain tidak. Barakallahu fikum. Tayyib. Maka di sini nanti ada yang namanya barakallahu fikum murajihat, ya. Mana yang lebih dikuatkan? Barakallahu fikum. Naam. Bisa jadi dia nanti masuk dalam kategori barakallahu fikum ziyadatun, ya, maqbulah. Naam. Atau barakallahu fikum bisa juga dia masuk dalam kategori naam syaddah, ya. Mukhalafatu istiqat liman huwa aula minhu. Nah, atau mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Rawi yang diterima periwayatannya, dia menyelisih yang lebih utama daripada dia. Nah, ini keterangan asbat ini nanti berguna. Misal antara murid-muridnya Qatadah terbelah menjadi dua dalam periwayatan. Ya, yang satu tidak menambahkan beberapa lafaz, yang lain menambahkan. Nah, barakallahu fikum. Dalam kondisi madarnya sumber hadisnya satu, yaitu Qatadah. Barakallahu fikum. Nah, ketika dinilai barakallahu fikum, ini mesti ada yang waham dari dua kelompok ini, ya. Entah yang menambahkan atau yang mengurangi barakallahu fikum, maka di situ pertimbangannya dengan melihat siapa yang lebih asbat di kalangan mereka. Biasanya yang asbab itu dimenangkan, ya, dirajihkan. Nah, diistilahkan dalam ilmu usul namanya mahfuz, wal mahfuz huwa riwayatu fulan, yang terjaga adalah riwayatnya fulan. Nah, dimenangkan barakallahu fikum. Nah, sedangkan yang dikalahkan namanya syadzah, ya, sedangkan riwayat fulan dikatakan syadzah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga keterangan asbatun nas atau asbatu ashab itu ada fungsinya. Paham, ya? Nah, bukan sekedar embel-embel barakallahu fikum kata biar seru, biar asyik gitu, enggak, atau sekedar gimmick, enggak. Ya, tapi itu ada fungsinya nanti dalam murajihat ketika terjadi mukhalafah pada sanad sebuah hadis. Nah, thiqatun ma'munun. Thiqatun ma'mun. Beliau orangnya thiqah dan dipercaya. Maka fi dzalika zaman ahfadhu minhu. Maka fi dzalika zaman ahfadhu minhu. Pada masa itu belum ada seseorang pun yang lebih hafid daripada beliau. Sa'id ibnu Abi Arubah. Barakallahu fikum. Naam. An Qatadah. Di sini beliau meriwayatkan dari gurunya yang bernama Qatadah, barakallahu fikum. Na'am. Sehingga riwayat ini termasuk riwayat yang kuat, ya. Karena yang meriwayatkan dari Qatadah termasuk asbatu ashabihi. Nah, murid-muridnya yang paling kuat. Sa'id ibnu Abi Arubah, barakallahu fikum. Na'am. Qatadah ibnu Di'amah ibni Qatadah As-Sadusi. Qatadah bin Di'amah bin Qatadah As-Sadusi. Abul Khattabi Al-Basri. Abul Khattabi Al-Basri. Thiqatun Sabtun. Thiqatun Sabtun. Qala, bercerita Qatadah, haddadzana man laqiya al-wafda alladzina qadimu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam min 'Abdil Qaisi. Telah bercerita kepada kami seseorang yang dia pernah berjumpa dengan utusan, ya, delegasi, barakallahu fikum, yang mereka menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan, barakallahu fikum, naam, kelompoknya atau kabilanya Abdul Qais. Jadi Qatadah ini dapat cerita dari seorang sahabi, barakallahu fikum, yang mendapati peristiwa di mana Nabi menyambut kedatangan delegasi utusan dari kalangan kabilah Abdul Qais. Di situ ada satu peristiwa yang berkesan bagi beliau. Wa dzakara Qatadatu Aba Nadrah an Abi Sa'id Al-Khudri. Kemudian Imam Bukhari memperjelas terkait dengan man di situ siapa, biar apa? Hilang kemajhulan pada sanadnya, itu kan mubham, mannya itu siapa. Nah, Qatadah menyebutkan, barakallahu fikum, tayyib, Abu Nadrah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, barakallahu fikum. Jadi beliau mendengarkan dari Abu Nadrah, Abu Nadrah mendengarkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, barakallahu fikum. Qala sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Ashad Abdul Qais. Nabi pernah berkata kepada Ashad Abdul Qais, barakallahu fikum, naam, tayyib. Nanti akan disebutkan namanya, ya, barakallahu fikum. Ashad atau Ashad Abdul Qais, sebelum beliau mengucapkan pernyataan ini, dalam beberapa riwayat yang lain dijelaskan asbabul wurudnya. Naam. Qala al-Ashad, berkata al-Ashad Abdul Qais, lamma qadimna al-Madinata, ketika kami mendatangi kota Madinah, ya, sampai di kota Madinah, memang tujuan mereka sebagai utusan kaumnya untuk menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'alna natabadaru min rawahilina, maka kami pun bergegas meninggalkan hewan tunggangan kami. Nah, karena sampai kota Madinah mereka bergegas, ya, untuk menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kendaraan yang mereka tunggang itu tinggalkan langsung segera menemui Rasul. Fanuqabbilu yada an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Fanuqabbilu yada an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ teman-temanku, kata beliau, ketika menjumpai Nabi, mencium tangan beliau. Nah. Wantawara al-munzir al-asyad. Tetapi tidak dengan al-munzir. Itu namanya. Al-asyad itu gelarnya. Ya. Tetapi tidak dengan al-asyad. Jadi teman-teman yang lain ketika sampai kota Madinah langsung menemui Nabi, langsung cium tangan. Nah, barakallah. Tapi al-asyad berbeda. Barakallah. Nah, jadi yang lain pada bergegas menemui Nabi, al-asyad justru beliau menanti. Nah, enggak langsung. Barakallah. Nah, tunggu sejenak. Tayyib. Hatta ata aibatahu, menggunakan ain, aibatahu, hatta ata aibatahu falabitha saubaihi. Thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk al-asyad, barakallahu fikum, dia enggak langsung menemui Nabi, tapi dia turun sejenak. Kemudian dia mengambil, barakallahu fikum, aibatahu. Aibatahu al-murad al-mustawda' siyabihi. Pakaian yang memang sudah dia siapkan. Ya. Nah, ibaratnya sekarang itu yang sudah digosok rapi, dikasih minyak wangi, ya. Nah, pakaian yang akan sudah dia rencanakan, nanti dia pakai ketika berjumpa dengan Nabi. Yang lain, ya, habis jalan jauh-jauh, bau-bau keringat, apa gitu ya, nah, langsung ketemu Rasul Salim gitu ya. Nah, untuk al-asyad enggak. Jadi biarin temannya dulu menemui Rasul. Dia singgah satu tempat, ngambil baju yang udah dia simpen, ya. Nah, di tasnya, wah ini udah dia siapkan. Ya. Cari tempat ganti baju, salin, mandi, barakallahu fikum, udah seger. Nah, baru setelah itu datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membuat Rasul terkesan dengan al-asyad. Jadi temannya yang lain itu geruduk-geruduk, ya, barakallahu fikum, nah, al-asyad tenang. Biarin dulu temannya. Nah, ya, mandi-mandi, ganti baju yang bagus, baru menjumpai Rasul, ya, dengan kondisi barakallahu fikum, na'am, jiwa yang sudah tenang, ya, barakallahu fikum, aroma yang harum, pakaian yang rapi, barakallahu fikum, na'am. Jadi ketika berjumpa dengan Rasul itu barakallahu fikum, na'am, benar-benar siap. Itu yang membuat Rasul terkesan dengan al-asyad ini. Al-asyad ini nanti akan ada pernyataan Rasul yang kita baca. Nah, jadi setelah Nabi begitu terkesan dengan sikap al-asyad Munzir ibn al-Harith barakallahu fikum, beliau berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li asyad Abdul Qais, inna fika la khaslataini yuhibbuhumallahu al-hilma wal-anata. Nabi berkata, pada dirimu ini ada dua karakter yang sangat disukai oleh Allah. Nah, yang pertama adalah al-hilm. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah al-anat. Baik. Al-hilm kemarin sudah kita sebutkan. Diambil dari makna aslinya, yaitu apa? Seorang yang mampu mengendalikan emosinya. Barakallahu fikum. Yes. Kemudian digunakan untuk makna barakallahu fikum, seseorang yang mudah untuk memaafkan orang lain. Nah, baik. Waqila, ada juga yang mengatakan barakallahu fikum, al-hilm wal aql. Ya. Hilm itu adalah barakallahu fikum akal. Taib. Intelijen. Kecerdasan. Nah, barakallahu fikum. Taib. Jadi seseorang yang cerdas, cerdik dan pandai. Itu juga memiliki karakter hilm. Nah, tidak tergesa-gesa, barakallahu fikum. Tidak terburu-buru. Wal anat maknanya adalah al waqar. Kewibawaan. Nah, elegan. Ya, baik. Wat tasabbut. Barakallahu fikum. Tasabbut, sikap barakallahu fikum, tasabbut, ya. Tidak mudah dalam memvonis atau memutuskan, tapi dia mengkaji terlebih dahulu, memastikan terlebih dahulu, nah, perkara-perkara yang ada. Wa tarkil ajalah fin nazari ilal masalihi. Termasuk juga makna anat adalah tidak tergesa-gesa dalam menilai suatu perkara, ya, mana yang lebih banyak maslahatnya. Barakallahu fikum. Baik. Dia akan menimbang dan menilai, kemudian setelah itu baru dia menentukan pilihan. Nah, jadi orang yang punya dua karakter ini, itu bukan orang sembarangan. Iya. Mesti akan jadi orang besar. Ya. Manusia yang punya dua karakter ini, hilm dan anat, itu pasti akan jadi orang gede. Orang besar. Barakallahu fikum. Nah. Dan karakter ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah. Taib. Membuat orang itu barakallahu fikum akan dikagumi dan disenangi. Ya. Sikap kehati-hatian, sikap kesantunan, barakallahu fikum. Nah. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Itu benar-benar kalau di latih, ya, barakallahu fikum, pada diri seorang insan, nah, atau dimiliki pada seorang insan, itu benar-benar mempesona, barakallahu fikum. Nah, ya, jangankan manusia, Allah saja terpesona dengan orang yang punya karakter ini. Hilm wal anat. Ya, orangnya apa? Tidak pendendam, barakallahu fikum. Mampu mengendalikan emosi, mudah untuk memaafkan, barakallahu fikum. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Nah, iya. Kemudian dia punya apa? Punya wibawa. Ya, punya karismatik. Barakallahu fikum. Baik. Juga sikap tasabutnya. Barakallahu fikum. Nah, ini orang yang punya dua sifat ini, sebagaimana saya bilang tadi, pasti akan jadi orang besar. Nah, maka dari itu barakallahu fikum, para thalabah kita semua, nah, iya, harus mengupayakan dua sifat ini ada pada kita. Nah, harusnya barakallahu fikum, lingkungan, barakallahu fikum, habit kita, bi'ah kita, barakallahu fikum, harusnya mempermudah kita untuk memiliki dua karakter ini. Ya. Nah, berlatih untuk memiliki karakter helm dan anad. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdullah ibnu Abdul Wahhabi. Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab, Abu Muhammad Al-Basri. Abu Muhammad Al-Basri thiqatun. Qala akhbarana Bishr ibnul Mufaddal. Qala akhbarana Bishr ibnul Mufaddali. Ar-Raqqashi maulahum Abu Ismail Al-Basri. Abu Ismail Al-Basri thiqatun thabtun abidun. Thiqatun thabtun abidun. Dia rawi yang thiqah, kokoh, dan seorang ahli ibadah. Qala haddathana Qurratu. Telah bercerita kepada kami Qurrah. Qurrah ibnu Khalid. Qurrah ibnu Khalidin. Abu Khalid al-Basri. Abu Khalid al-Basri. Thiqatun thabtun. Thiqatun thabtun. An Abi Jamrah. Abu Jamrah namanya adalah Nasr ibnu Imran Ad-Dabbi. Ad-Dubai. Afwan. Ad-Dubai. Alif lam bot ba ain ya. Ad-Dubai. Nah. Nasr ibnu Imran Ad-Dubai. Thiqatun ma'munun. Thiqatun ma'munun. An ibni Abbasin. Dari ibnu Abbas. Kalau sebelumnya kan Abu Sa'id al-Khudri. Kalau ini ibnu Abbas. Artinya peristiwa ini disaksikan oleh beberapa orang sahabi. Dan mereka semua terkesan. Ya. Nah. Sehingga teringat dalam memori mereka. Orang satu ini sampai Rasul mengatakannya seperti itu. Nah, sampai turun wahyu kepada beliau. Kalau Allah sangat kagum terpesona dengan orang yang punya karakter seperti itu. Ya, hilm dan anad. Memang luar biasa. Orang yang punya dua karakter ini benar-benar punya aura yang menarik ya. Aura yang mempesona orang. Barakallahu fiik. Nah, baik. Al-hilm wal anad. Itu banyak orang senang. Ya, nah, wajar. Wong sang pencipta saja senang. Apalagi makhluk ciptaannya. Barakallahu fikum. Nah, karakter yang sangat disukai. Ini Ibnu Abbas yang cerita. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Asyad Abdul Qais atau Abdul Qais, inna fika la khoslataini yuhibbuhum Allahu al-hilmu wal-anat. Pada dirimu ini ada dua karakter yang sangat disukai oleh Allah, yaitu hilm dan anat. Barakallahu na'am. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Qais ibnu Hafsin. Qais ibnu Hafs at-Tamimi maulahum Abu Muhammad al-Basri. Thiqatun lahu afradun. Thiqatun lahu afrad. Qala haddathana Talib ibnu حجير العبدي. طالب ابن حجير العبدي قال أبو زرعة وأبو حاتم شيخ. قال أبو زرعة وأبو حاتم شيخ. نعم dia ini tingkatannya شيخ. Ya, masyayikh barakallahu fikum. Biasanya untuk mereka-mereka yang berada di level soduk barakallahu fikum. Ketika rawi dikatakan sebagai syekh. Ada juga beberapa aqwal yang lain. Zakarahu Ibnu Hibban fi Thiqat. Zakarahu Ibnu Hibban fi Thiqat. Ibnu Hibban menyebutkan nama beliau ini dalam kitab beliau yang berjudul As-Siqat. Kumpulan rawi-rawi yang siqah menurut standarnya Ibnu Hibban. Ya, nah. Walaupun barakallahu fikum para muhaqqiqin meninjau, menilai kitab As-Siqat yang disusun oleh Ibnu Hibban, standar beliau tidak begitu tinggi. Artinya apa? Nah, sebagian mereka mengatakan apa? Fi tasahul. Ya, ada sikap bermudah-mudahan. Nah, tapi kalau kita mau lebih bahasakan lebih halus apa? Standar beliau itu apa? Tidak begitu tinggi. Sehingga banyak yang masuk di dalamnya. Ya, semata-mata rawi itu dikenal. Barakallahu fikum. Walaupun terkait dengan rekomendasi tazkiyah, ya tidak ada banyak muridnya, sudah cukup. Nah, intinya standar Ibnu Hibban rata-rata para muhaqqiqin mengatakan apa? Barakallahu fikum, terlalu rendah atau tidak begitu tinggi. Nah, terkait dengan rawi-rawi yang beliau nyatakan sebagai rawi yang thiqah. Barakallahu fikum. Al-Muhim. Ya. Qala Ibnu Abdul Bar. Tapi ingat juga ya, pernyataan itu bukan berarti barakallahu fikum rawi-rawi yang dimasukkan dalam thiqah itu adalah rawi-rawi yang level thiqahnya yang paling rendah. Enggak, ada juga yang level thiqahnya itu tinggi. Paham ya? Cuman tadi standarisasi beliau barakallahu fikum na'am tidak begitu tinggi sehingga yang masuk itu banyak. Paham ya? Nah, kalau beliau standarnya harus nilainya 10, barakallahu fikum, mungkin kitabnya lebih kecil. Ya, nah. Tapi mungkin beliau standarnya itu mungkin 5 sudah masuk, barakallahu fikum, jadinya banyak. Nah, paham ya? Bukan berarti isinya itu rawi-rawi yang barakallahu fikum sikohnya itu rendah, tidak. Tapi tadi beragam. Nah, Ibn Abdul Bar mengatakan beliau ini siqatun. Qala Ibnu Qattan, qala Ibnu Qattan majhulun. Ibnu Qattan mengatakan dia rawi yang majhul. Barakallahu fikum. Nah, ini ada dua kontradiksi ya. Sedikit belajar ilmu rawi. Ibnu Abdul Bar mengatakan siqah. Ibnu Qattan mengatakan majhul. Nah, majhul itu adalah untuk kondisi rawi yang barakallahu fikum dia punya murid sedikit ya, entah 2-3 barakallahu fikum, tayyib. Dan tidak ada ulama yang muktabar memberikan taufik kepada dia, tazkiyah. Nah, jadi sudah muridnya sedikit, belum ada ulama yang muktabar memberikan rekomendasi kepada dia, thiqah atau saduq atau yang semisal dengannya. Nah, maka dia dihukum majhul. Ada majhul ain, ada majhul hal. Majhul ain itu paling cuma satu, punya satu murid, majhul hal cuma punya 2. Atau disilakan dengan mastur, barakallahu fikum. Naam. Al-muhim, intinya bentuk jarahnya Ibnu Qattan ini kepada apa? Barakallahu fikum, jahalah. Nah, sedangkan Ibnu Abdul Bar mengatakan siqah. Artinya barakallahu fikum, kalau dalam kaidah ini ya, kita lebih condong kepada qaulnya Ibnu Abdul Bar. Nah, kenapa? Karena Ibnu Qattan barakallahu fikum ya, la ya'lam, dia tidak mengetahui adanya ulama yang apa? Merekomendasi. Sedangkan Ibnu Abdul Bar mengatakan thiqah, menunjukkan beliau tahu ada ulama yang merekomendasi. Nah, sehingga al-alim hujjatun ala man la ya'lam. Sehingga yang lebih tahu menjadi hujjah bagi yang tidak tahu. Nah, biasanya paling tidak barakallahu fikum kalaupun tidak bisa di thiqahkan ya, paling tidak turun sedikit menjadi shaduq. Nah, ya aqallu ahwali shaduq. Biasanya hadisnya dihasankan. Barakallahu fikum. Faka'annahu lam yaltafit ila tawthiq Ibnu Abdul Bar. Seolah-olah Ibnu Qattan ini tidak menoleh kepada tawthiqnya Ibnu Abdul Bar. Barakallahu fikum. Naam. Al-muhim, jadi kaidah kalau dalam ilmu rijal seperti itu. Barakallahu fikum. Qala haddathani Hud ibnu Abdullah ibni Sa'din. Qala al-Qattan majhulun. Al-Qattan mengatakan rawi ini majhul. Sami'a jaddahu Mazid al-Abdi. Beliau mendengarkan dari kakeknya yang bernama Mazid al-Abdi. Naam. La'allahu Mazid ibnu Jabir. La'allahu Mazid ibnu Jabir. Al-Muharibi. Naam. Wahuwa qadima fi wafdi Abdul Qais. Mazidah bin Jabir ini termasuk juga yang ikut dalam rombongan Abdul Qais. Naam. Dia sahabi. Barakallahu fikum. Naam. Artinya ini kisah dari apa? Orang yang lain lagi. Iya. Yeah. Jadi sebelumnya ada Abu Sa'id menceritakan kisah ini. Nah, bagaimana kekaguman Nabi dan Allah Subhanahu wa taala pada orang ini, ya kan? Sampai-sampai terkesan bagi barakallahu fikum Abu Sa'id Al-Khudri. Begitu juga Ibnu Abbas. Iya. Mengisahkan kisah yang sama. Begitu juga Mazid Al-Abdi. Artinya apa? Peristiwa ini benar-benar berkesan bagi mereka tentang sosok pemuda ini. Barakallahu fikum. Walaupun secara isnad barakallahu fikum yang datang dari Mazid Al-Abdi ini lemah, ya, karena di situ ada Hud bin Abdullah bin Sa'ad dikatakan oleh Ibnu Qattan majhul barakallahu fikum. Tayyib. Qala ja'al Asyad yamshi hatta akhadha biyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalaha. Mazidah bercerita ketika Al-Asyad datang dengan berjalan, ya, sampai akhirnya dia berhasil menjabat tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menciumnya. Nah, kalau orang Indonesia bilangnya apa? Salim, ya. Nah, barakallahu fikum. Salim kepada Nabi. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada Al-Asyaj, amma inna fika la khuluqaini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Nah, adapun engkau wahai anak muda, pada dirimu ada dua karakter yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ada penambahan Rasul. Nah, jadi yang terkesan, ya, dengan sikapnya Al-Asyad ini Allah dan Rasulnya, dan juga para hadirin yang hadir semuanya terkesima, ya, dengan anak muda satu ini. Nah, barakallahu fikum. Qala jubila, ya, jubilat alaih au khuluqan ma'i. Maka Al-Asyad bertanya, apakah dua karakter tadi memang karakter pembawaan, ya, karakter asli, atau itu adalah karakter barakallahu fikum na'am yang diusahakan, karakter yang barakallahu fikum baru tercipta atau terlahir atau muncul. Qala, maka Rasul berkata, la bal jubilat atau bal jubilta alaih. Nah, maka Nabi mengatakan, oh tidak, bahkan itu adalah karakter yang merupakan karakter aslimu. Nah, qala, maka Al-Asyad berkata, alhamdulillah alladhi jabalani ala ma yuhibbullahu wa rasuluhu. Nah, segala puji milik Allah yang telah, ya, membuat karakter asliku adalah karakter yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Beberapa hadis yang kita baca ini memberikan pelajaran yang sangat-sangat penting barakallahu fikum untuk kita ketahui. Tapi karena durasi waktu kita sudah habis, insyaallah akan kita, ya, coba untuk barakallahu fikum kaji satu per satu ibrah, pelajaran, faedah yang bisa kita ambil, ya, dari kisahnya Al-Asyad ini. Sampai membuat apa? Allah terkagum, Nabi terkagum-kagum, para sahabat lain juga apa? Terkagum-kagum. Sampai riwayat ini diriwayatkan oleh beberapa di kalangan mereka karena pesonanya. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.